melihat dua orang laki-laki itu. Fa'ahuma jaldaini. Rasulullah melihat dua laki-laki itu masih sangat kuat-kuat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, in syi'tuma ataitukuma. Kalau kalian berdua mau, aku akan memberi kalian berdua sedekah. Wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tetapi sedekah itu bukan bagian orang yang kaya, bukan pula untuk orang yang masih kuat bekerja. Nah, rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa qawwahu Abu Dawud wa Nasa'i, dan dikuatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Al-hadis sahih, lahu syawahid. Qala Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, hadis sahih wa rawatuhu thiqat. Berkata Ibnu Abdul Hadi, hadis ini sahih, para perawinya thiqah. Fi fawaid. Al-fa'idah al-ula, tahrimu akhdi zakat lil-ghani. Orang kaya haram mengambil zakat. Tsaniyah, anna akhdha zakati la yahillu lil qawi al muktasib. Zakat itu tidak halal diambil oleh orang yang masih kuat bekerja. Nah, Al-Falifah, wajib alal muzakki at-tahaqquq faman zahiruhu al-ghina yansahuhu faman dahiruhu ghina yansahuhu. Orang yang zakat hendaknya memastikan keadaan, kalau secara zahir orang yang minta itu kaya, maka dinasihati. Nah, bi'anna ahdaha ma'al ghina wal quwwah 'ala al kasbi la yajuz. Bi'anna ahdaha ma'al ghina wal quwwah 'ala al kasbi la yajuz. Dinasihati bahwa kalau ngambil zakat tapi masih kaya atau kuat bekerja, enggak boleh. Qala rahimahullah al-hadith ahadu wa thalafin wa khawsumi'ah. Hadis yang ke 534. Wa'an qabisata ibni Mukharik al-Hilali radiyallahu anhu qal. Dari Qabisah ibnu Mukharik al-Hilali, semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mas'alata la takhillu illa li ahadi thalatha. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga golongan. Rajulin tahammala hamalatan fakhallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsikah. Golongan yang pertama ialah seorang yang menanggung beban biaya untuk perdamaian, maka boleh minta-minta sampai selesai urusannya kemudian menghentikan, tidak minta-minta lagi. Wajulin asabatuhu jaihatun ihtajat malahu fakhalat lahu al-mas'alah kata yusidha qiwaman bin aish. Golongan yang kedua, seorang yang ditimpa bencana sampai menghabiskan uangnya, maka boleh minta-minta sampai dia bisa kembali mencari ma'isya lagi. Kena musibah tsunami atau bencana tanah longsor, gempa, sampai semua hartanya ludes, boleh minta-minta sampai dia bisa kembali mencari ma'isya dengan baik. Wa rajulin asabatu faqah hatta yaquma thalathatun min dawil hijjah min qawmi laqad asabat fulanun faqatan fahallat lahul mas'alah hatta usiba qiwaman min aish. Golongan yang ketiga ialah seorang yang ditimpa kemiskinan yang dipersaksikan oleh tiga orang kaumnya yang adil, yang terpandang bahwa dia betul-betul miskin, maka halal baginya untuk minta-minta sampai dia bisa mencari ma'isyah dengan baik. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun ya'kulhu sahibuhu suhdan. Adapun selain golongan-golongan itu, wahai Qabisah, jika masih minta-minta, maka berarti dia telah melakukan pekerjaan yang haram dan pelakunya memakan harta yang haram. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Fi fawaid, al-faidatul ula, annal mas'alata min ghairi daruratin la tahillu minta-minta bukan karena terpaksa, maka hukumnya ialah tidak halal. Wakasbuhu haram, dan pekerjaannya dianggap haram. Tanya, tajuzu al-mas'alatu bi-thalathah, minta-minta itu boleh bagi tiga golongan. Awal sahibul islah bainan nas, yang pertama orang yang berusaha mendamaikan persekutuan di antara manusia. Diboleh minta-minta untuk dana agar bisa melobi kedua belah pihak. Nah, petani ayat mustahabu bi'afatin samawiyatin au ardiyah, fa'ahyakat ma'lahu, yang tertimpa bencana baik dari langit atau dari bumi. Kalau dari langit hujan batu, hujan salju, hujan es yang menyebabkan banjir atau lain sebagainya, atau yang dari bumi karena tsunami, gempa bumi, tanah longsor, sampai menghancurkan hartanya, Padahal dia itu orang terkaya di tempat itu, ya. Udah semua. Rumahnya ambles. Semua sawahnya ludes. Nah, semua hartanya ambles. Maka boleh minta-minta. Nah. Asalis. Al-Fakir. Fi syahadati thalathati rijal min qaumi min dawil aqli wal fadli. Orang yang miskin yang dipersaksikan oleh tiga orang dari kaumnya yang berakal dan memiliki keutamaan, ada tanda tangan dari tiga penduduk yang menyatakan dia penduduk miskin, ya. Baik, al-faidatu ats-tsalitsa. La yajuzu dafu zakah li ghaniyyin. Illa liman qama bihi. أخذ هذه الأوصاف ونحوها tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang kaya kecuali orang kaya tadi termasuk golongan-golongan yang disebutkan tadi atau semisalnya yang pernah kita sampaikan, ya. Dia kaya tapi dia sahibul islah bainan nas, dia menjadi pihak yang berusaha mendamaikan persengketaan, atau dia dapat apa ini musibah bencana alam yang menghancurkan hartanya, barakallahu, atau dia memang jatuh miskin sampai ada tiga orang yang menjadi saksi dia sudah jadi miskin, mantan kaya, bekas orang kaya, atau amil zakat seperti yang dulu itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa hukum menaruh kotak infak di masjid yang mana uang tersebut untuk kepentingan masjid? Ini hukum asalnya boleh. Nah, tapi bukan sesuatu yang afdol. Boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau melihat situasinya, dilihat ini membawa maslahat atau madarat. Nah, kalau situasinya enggak aman, malah madarat, enggak usah, ya. Isinya enggak seberapa, tapi tiap hari diambili sama jamaahnya, enggak tahu siapa, ya. Terlalu banyak orang yang seliwar-seliwar, kotaknya juga gampang dia apa? Pindah-pindah. Nah, ini rawan pencurian. Apa sebaiknya enggak usah. Nanti menjadi sebab saling tuduh, saling berburuk sangka. Kita masuk tempat kita ini, santrinya banyak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang gak suka uang, ada yang sangat senang dengan uang. Nah, ada yang usil, ada yang tidak, macam-macam. Ada kotak, tahu kotak infak ini, apalagi uangnya kelihatan, pakai alat pengait ya, nah, kasih lem. Nah, itu ya, atau langsung otaknya digondol, dikuas dulu terus kebalikan. Kawan barat itu, sehingga di sebagian masjid kaum muslimin sudah bukan kota infak tapi tembok infak. Jadi kalau tembok masjid itu didesain nanam kotak besar di keramik, terus dikasih tempat itu ngambil, dikasih tempat untuk masukkan uang dan menyatu dengan tembok masjid, tembok infak. Karena kasus di tengah-tengah masyarakat ya, itu banyak yang suka gondol kotak-kotak apa ini infak. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun dari daerahnya ya. Ketika saya di Ambon dulu masih muda ya, waktu ada lacerat saya dulu yang gak setua sekarang lah ya. Itu sebagian takmir-takmir masjid bahkan imamnya itu suka judi dan suka ngambil kotak infak di masjidnya sendiri untuk apa? Judi. Orang Ambon. Baik. Insyaallah ya. Teganya gitu. Uang infak dipakai apa ini? Judi. Yang melakukan itu imamnya juga. Habis sholat dikirnya selesai. Nah, dikir itu biar menang judinya. Ya. Kotak infak sering habis. Ternyata dipakai untuk judi, ya. Belalai banyak kasus farfiku. Sehingga kalian kalau memang mau berinfak sedekah tahun untuk perawatan masjid, dah langsung saja, ya. Gak usah pakai nunggu adanya kotak infak. Gak usah malu. Misalkan uangnya cuma 1.000 rupiah, kasih amplop yang besar gitu. Nggak usah kasih nama. 1.000, alhamdulillah ya. Dan tak apa-apa. Jadi hukum asalnya itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah waktu itu kalau membawa madarat, membawa prasangka yang lain dan sebagainya, apalagi di tempat yang ya sok, nah, ya sok ketat, sok kenceng dalam megang sunnah. Ya, waktu itu gak pernah ada pada zaman Rasul itu, bid'ah macam-macam. Wah, malah di tempat semacam itu jangan sekali-kali kasih kotak infak, tapi malah ngomongnya macam-macam. Ya, nah, sempat rame di tanah air kita ini ya, khususnya di kalangan mereka-mereka yang ngaji itu ya, sesiat tentang masalah tahu kotak infak masjid. Ya sudah, hasilnya gak seberapa ya, ributnya nasional. Gak usah, apalagi yang dimasukkan uang receh, gak butuh. Ya memang banyak santri yang usul, masih ada usul, gak usah. Dan ulama fasid kodum ala jabil masoli ya, nah. Maksudnya banyak, ya dicuri, ya dikritik, ya dianggap macam-macam gitu. Daripada, gak usah gitu. Usulnya cuma recehan lagi nah. Masalahnya dibawa kemana-mana. Al-Bayyinah, ada kotak infaknya di masjid nah. Crispy. Waduh. Kak seberapa uangnya kena hisbi. Kalau nilainya triliun gitu dikatakan hisbi masih lumayan. Uangnya triliun. Uangnya cuma 5.550 rupiah ya. 3M. 5.550. Ya. Tapi sudah langsung dihujat hisbi. Bid'ah, menyimpang itu. Tambah lagi jamaahnya, ya nah, ini ustaz banyak yang ngambil kota infak untuk beli pentol, untuk beli es, ya untuk beli es buah macam-macam. Waduh, itu mafsadah semua itu, tidak usah namanya jenrami. Wallahu ta'ala al-biswa. Kapar ngecornya, santri sahabat sudah tidak sabar lagi. Insyaallah sebentar lagi ya. Nah. Sebentar lagi, hitungan hari, bukan hitungan minggu atau bukan hitungan apa nih? Tekanan. Nah. Bukan bulan ya. Bisa jadi hukuman hitungan apa ini? Hari. Ya. Sudah bilang siap ya. Nanti kalau saya umumkan mendadak jangan kemudian mengeluh belum siap. Ya. Misalkan saya ke situ tak tanya tukangnya besok siap, siap tadi bisa ngecor siap siap. Oh ya, jazakumullah khair atas ta'awudnya ya. Sebetulnya banyak masukan supaya pakai tenaga molen ya, mobil molen itu biar cepat selesai, tapi saya tolak. Kenapa? Biar santri itu bisa ikut sedekah jariah dengan tenaganya ngecor itu ya. Nah. Dan hasil cornya itu bisa barokah ya. Nah. Karena yang ngecor santri dengan penuh perasaan ya, dengan penuh keikhlasan ya. Nah. Gitu. Itu paham ya? Paham. Jelas. Nah. Ini dulu 3 lantai pakai molen semua. Ya saya enggak banding-bandingkan. Kota rumah Safa'al yang ngelirik untuk memperbaiki gedung ini sedikit. Betul. Pakai MPK Ikhwan itu. Itu cornya pakai apa? Mobil bolon. Tapi penampilannya paling jelek di antara yang ada. Gak ada yang oleh ya. Nah. Masjid ini tenaga santri. Nah, sana tenaga santri. Nah. Maka ini juga apa ini? Tenaga santri insyaallah taala. Supaya ada kesempatan untuk apa ini? Ta'awun alal birr wa taqwa. Apakah program tahun depan lughah 2 tahun apakah sudah terrealisasi? Ya, belum ya, masih tahun. Sudah terrealisasi itu kalau sudah jalan ini belum mulai kok. Mohon infonya, sudah saya infokan. Insyaallah tahun depan lughah mulai 2 tahun. Nah, nanti akan ada seleksi. Baik, sebelum Ramadan, insyaallah lughah-lughah angkatan ini akan kita seleksi yang layak menjadi lughah kelas 2. Nah, jelas sudah ini persiapan terus. Kalian jangan tanya tempatnya di mana. Nah, ya di sini. Kalau mana-mana. Kelas kaki mana? Gampang, di mana-mana bisa. Yang penting programnya jelas, ya. Nah, silakan maka gak ada tempat taklimnya yang gelar tikar di lapangan samping sana ya gak masalah. Ya kan? Tidak masalah kan? Yang penting kan tidurnya disahkan. Nah. Taklimnya bisa di alam terbuka, di bawah rindangnya pohon. Nah. Tidak masalah. Jadi insya Allah untuk yang lughah mulai tahun depan. Ya. Untuk yang din belum siap. Ya. Belum siap fisik, belum mental. Ya. anak-anak di 3 tahun ini sudah rewel semua, sudah pengen nikah, ya pulang, pokoknya pengen lulus lah, gitu ya. Nah, nah jadi belum siap secara fisik maupun mental. Nah, biar lulus dulu ya. Nah, biar lega ya. Insyaallah dipikirkan lagi yang seperti ya. Jelas juga tahun depan insyaallah mulai. Nah, dengan racikan baru. Insyaallah. Untuk yang di Kiswuddin 1 2 3 mau daftar luka ya enggak apa-apa. Enggak masalah, pengen lama-lama ria di sini enggak masalah. Misalkan usianya masih 17 tahun, masih 18 tahun, masih muda. Nah, pengen ikuti luka lagi. Ya enggak apa-apa. Enggak dilarang ya. Nah. Terus banyak nanti ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi untuk masuk dalam program lughah tahun depan ya, mulai dari mental, fisik dan lain-lainnya dan kesanggupan untuk mengikuti program dan mensukseskannya perlu ya. Jadi insyaallah akan kita realisasikan bismillah. Sudah saya ketuk, saya sudah menunjuk beberapa orang untuk membantu saya. Nah, untuk ikut membantu mengajar ya. Nah, tidak mungkin saya sendirian ya. Nah, jadi sudah alhamdulillah banyak pihak yang sangat mendukung Pak Fikum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan materi yang saya masukkan dalam program itu. Ya, ya hotnya, ya sifatnya, ya muhawarahnya, ya imblaknya, ya lain-lainnya. Ya, nah, gitu. Nah, saya harapkan angkatan pertama program baru nanti benar-benar maksimal. Ya. Kita akan habis-habisan. Nah, karena akan kita jadikan sebagai patokan apakah layak diteruskan atau justru kembali lagi satu tahun. Nah, ya, sehingga habis-habisan. So, kalau sukses berarti diteruskan. Barakallahu. Jelas ya? Nah, doakan saja. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas semua perhatiannya dan ta'awunnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.